Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahi walhamdulillah aujaba 'alaina bisiyami Ramadan. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pemirsa rahmati Allah dan juga jamaah Masjid Anida TV yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di pagi yang sangat indah ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita menjadi insan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh istimewa sekali nikmatnya sedekah sampai di bulan Ramadan, dan ini perdana bagi ajaran nikmatnya sedekah. Semoga di bulan Ramadan ini akan menambah keberkahan bagi kita semua, khususnya bagi penonton setia nikmatnya sedekah. Dan acara ini disiarkan langsung dari Masjid Anida TPI. Dan bagi pemirsa mungkin yang lagi siap-siap santap sahur, setelah selesai silakan sama-sama ke Masjid Anida TPI. Kita sholat subuh berjamaah dan kita bersama-sama mengkaji keindahan ilmu Allah bersama dengan Ustaz Yusuf Mansur. Dan bagi pemirsa yang mungkin gak punya kesempatan bisa datang ke TPI, bisa juga di line telepon 021-8779-7000 atau di 021-8779-8000. Baik pemirsa dirahmati Allah, pastinya kita sudah menanti-nanti dan menunggu-nunggu apa selanjutnya kajian akan diberikan oleh guru kita Ustaz Yusuf Mansur. Dan yang pasti tetap setia di channel ini, di TPI ini, di nikmatnya sedekah. Dan kita akan langsung sapa Ustaz kita dan beliau akan memberikan kajian kepada kita tentang nikmatnya sedekah. Silahkan Ustaz. Terima kasih Ustaz Albar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah hari keberapa ini? Empat. Empat. Jangan dihitungin. Dihitungin melama. Kayak waktu kecil ya. Kalau waktu kecil kan dulu dicoret-coret kan. Contreng. Ya Allah masih banyak kosongin. Tapi kalau kita gak ngitungin, kita malah ngangenin. Malah kangen sama bulan suci Ramadan. Ya Allah kok cepet amat gitu. Kalau kita ngomongnya begini, oh lama banget lebaran, oh berarti ada yang kacau nih. Paham tuh? Kalau kita ngomongnya, aduh lama bener lebaran, berarti ada yang gak beres tuh. Tapi kalau kita ngomong, ya Allah cepet amat, udah lebaran. Nah itu rada-rada bener. Pemirsa, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan kajian nikmatnya sedekah di bulan suci Ramadan ini tambah barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, terima kasih Kau telah menyampaikan kami kepada bulan suci Ramadan, bulan di mana berlipat-lipat gandanya Allah seluruh amal kebaikan kami. Ya Allah, hendaknya mudah-mudahan amal-amal yang kami lakukan menjadikan amal-amal yang bisa meningkatkan iman kami dan amal-amal yang Kau ridhai. Rabbi ighfir lana warhamna wa tub 'alaina walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya ingin sedikit mengajak yang ada di rumah dan pemirsa yang ada di studio sedikit mengukur puasa kita ini apakah termasuk puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kita coba perhatikan ya, pemirsa yang di rumah tolong dilihat. Ini ayatnya ayat bulan puasa. Pasti apa? Kalau ayat bulan puasa apaan? Al-Baqarah 183. Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah lihat, ayatnya sih barangkali biasa ya, tapi mudah-mudahan hari ini Allah memberikan kita keberkahan ilmu. Mudah-mudahan jadi paham nih, kenapa kok dari tahun ke tahun kita gak berubah-ubah nih hidup, malah ada yang cenderung menurun kalau dilihat dari banyak sisi. Perhatikan coba. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa itu artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa nih? Beriman. Lihat ujung awalnya, lihat ujung akhirnya. Wahai orang yang beriman, kutiba diwajibkan atas kamu alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita di sini ya, supaya kita bertakwa. Nah ini saya coba nanti kawinkan dengan beberapa ayat di tempat yang lain, lalu kita ukur betapa barangkali puasa kita tahun yang lalu dan tahun-tahun sebelumnya enggak terlalu ngefek buat kita. Sebab ternyata derajat puasa kita tidak mengantar kita kepada la'allakum tattaqun. Saya bisa ngasih contoh awal seperti ini. Di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5, ayat 5-nya bunyinya begini. Ulaika gitu ya. Ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Perhatikan pemirsa. Kalau kita bertakwa itu meliputi ayat 1 sampai dengan 4-nya, 1 sampai dengan 4-nya, maka ayat 5-nya perjalanan ayat 1 dan 4 menjadi bunyi di ayat 5. Mereka itu orang-orang yang berhak atas petunjuk dari Allah Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Ayo. Dari sini nih, bahwa puasa akan menghasilkan kita menjadi orang bertakwa. Harusnya kan ada petunjuk nih. Petunjuk apa? Ya tergantung situ pada nak. Kalau lagi butuh jodoh, petunjuk buat datangnya jodoh. Kalau lagi punya utang, petunjuk datangnya solusi buat bayar utang. Kalau petunjuk pengen bikin rumah, petunjuk buat supaya punya duit. Dan lain-lain. Nah sekarang keadaan kita dari tahun ke tahun gelap terus. Ada bulan puasa, ternyata gak terlalu pengaruh juga. Ini nih tetap aja gak bunyi nih. Nah ini yang akan kita coba pelajari di segmen-segmen berikutnya pada pagi hari ini. Supaya apa? Supaya 4 hari yang terlewati bisa kita tebus di 26 hari berikutnya. Mudah-mudahan kita nyampe kepada derajat orang-orang yang bertakwa. Pemirsa, insya Allah kita lanjutkan. Berdoalah pada Allah agar Allah bukakan pintu hati kita semua. Insya Allah. Tayangan ini jangan di rumah, pergi masjid sono. Nih kalau ada orang laki nih, ngelihat tayangan ini berarti kan dia di rumah nih. Waktu Indonesia bagian barat, udah bilangin, udah di bulan biasa jarang ke masjid, bulan puasa gak ke masjid juga, udah pergi masjid, biarin yang nonton orang perempuan aja, nanti ntar diceritain, pulang dari masjid, orang perempuan, para istri, ntar biar dia cerita ke suaminya. Ini ngomong-ngomong sih, tadi berdiri, ngaji 8 menit, iklan 7 menit, emang bukan situ doang yang pegal, saya kok pegal, mudah-mudahan lah, ya. Allah kasih kita rezeki yang banyak, biar kata ngajinya sedikit, tapi penuh dengan keberkahan. Coba sekarang lihat di layar kaca saudara semua. Kalau yang ini cakepan nih, ini tulisan komputer soalnya ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Buat siapa sih ayat kelima ini? Ayat kelima ini buat mereka-mereka yang disebut oleh Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini tidak ada keraguannya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lihat tuh. Buat orang-orang yang bertakwa, lalu Allah kasih shortcut. Ini ibarat jalan pintas nih. Qur'an yang sebesar itu yang 6600 sekian ayat, Allah bikin pendek nih. Der. Menjadi hanya satu ayat saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata jalan berpuasa kita ini bisa mengantarkan kita kepada derajat orang-orang yang bertakwa. Jalan ini harus kita ambil, harus kita tempuh, harus nyampe. Supaya apa? Supaya kita berhak mendapatkan ayat yang kelima dari surah Al-Baqarah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mudah-mudahan kita semua yang memang berkenan atas petunjuk-petunjuk Allah dalam hidup ini, supaya kita tidak susah ya mencari-mencari apa yang kira-kira kita butuhkan, mudah-mudahan benar-benar kita dapatkan. Pemirsa yang dirahmati Allah, 3 menit sudah berlalu di segmen yang kedua. Saya kayak kultum begini modelnya nih. Ya udah, yang sabar pemirsa dah. Kita juga di masjid nih, kita sabarin. Kita udah dikasih jalan amal sama TPI, kita senengin aja. Kita syukurin aja, mudah-mudahan abis azan kita masih dikasih waktu buat hidup. Sekali lagi buat pemirsa laki-laki nih yang ada di rumah masing-masing, udah tayangan ini mah enggak tapi penting, yang lebih penting ke masjid sono. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya dari sholat subuh berjamaah. Terima kasih, sampai ketemu setelah azan ya. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dirahmati Allah, jadi ada jalan pintas yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jalan pintas itu adalah dengan berpuasa. Ini shortcut yang mateng banget nih. Kita tinggal ngelewatin doang, maka kemudian Allah akan turunkan berkahnya buat kita semua. Enak banget nih. Lalakum tatakun. Nah sekarang kita lihat ya, tadi adanya di surah Al-Baqarah. Sekarang kita coba lihat di surah 65 buat pemirsa yang saat ini sedang megang Quran. Dibuka surahnya, surah At-Talaq ya. Surah At-Talaq, surah ke 65. Ujung ayat 2 dan ayat 3. Apa hadiah Allah buat siapa mereka yang bertakwa? Buat siapa yang bertakwa, ternyata hadiahnya subhanallah. Wa may yattaqillah. Ini juga ayat termasuknya ayat yang easy listening ya. Mudah didengar dan memang kita biasanya hafal ayat ini. Wa may yattaqillah. Apa terusannya? Yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa, jadi mereka-mereka yang berpuasa, lalu kemudian diterima oleh Allah puasanya, dan jadilah dia bertakwa, secara teori, dia gak ada lagi kesusahannya kecuali Allah kasih jalan keluar. Nah pemirsa yang dari tahun 2005 utangnya 60 juta ya, 2006 malah jadi 80, 2007 malah jadi 120, 2008 malah jadi 150, 2009 ngampleng jadi 500, padahal di semua tahun ini ada puasa. Hati-hati, bukannya nakutin deh. Harusnya gak begini nih teorinya nih. Teorinya, begitu puasanya diterima, masuk pada derajat bertakwa, ya ja'al lahu makhraja. Allah kasih dia jalan keluar. Lalu kenapa tidak terjadi jalan keluar? Ya barangkali situ main-main selama puasa. Puasa mau puasa, gitu. Ini lihat nih ya. Coba perhatikan di surah At-Talaq ayat 2 ujungnya. Lihat ujungnya tuh. Ujungnya lihat ini, perhatikan nih. Kecil banget ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita lihat lagi di ayat 3-nya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Lihat nih. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nih. Dari sini aja nih kita udah mulai enggak nih. Udah mulai enggak, ya Allah, iya ya. Kita punya jawaban atas atas segala kesulitan kita ya. Tapi kemudian kok tidak ada perbaikan itu dalam kehidupan kita. Jangan-jangan benar-benar nih, jangan-jangan puasa kita itu sungguh puasa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sih begini nih, bukan nakut-nakutin, tapi emang supaya kita jadi perhatian, jadi orang gitu. Terus lihat ayat 3-nya. Quran surah At-Talaq yang tadi itu 65 ayat 3-nya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini kan ada peningkatan nih, ada terkiah ya. Model gini nih tuh. Nah, gini. Ada tangga. Kalau cerita konkret begini. 2006 situ punya gaji 1 juta. Oke? Pemasukan 1 juta. Secara teori nih, after fasting Ramadan nih, setelah puasa bulan suci Ramadan, teorinya 2007 kita dapat wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi 2 juta di sini. 2008 jadi 3 juta. 2009 jadi 4 juta. Nah, ada enggak nih gradasi begini dalam kehidupan kita? Kalau dia malah begini nih judulnya ya. Apa lo begini sebutnya nih? Turun. Berarti kan sebenarnya kita belum bertakwa nih. Teorinya mengatakan begitu, kalau bertakwa wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ada orang bilang enggak selalu begitu, Ustaz. Enggak selalu bagaimana ya ayatnya begini? Oh, saya tetap 1 juta. Iya, tapi lihat. Emang tetap 1 juta, tapi anak jadi 2. Tadinya 1 jadi 2. Itu kan namanya nambah rezeki juga. Rezeki. Tadinya rumah enggak ada dapur belakang, sekarang dapur belakang ada. Dapur tadinya enggak ada kitchen setnya, sekarang kitchen set ada. Kudu begitu tuh. Pokoknya namanya perbaikan. Rezeki di sini kan tidak selalu berarti uang, memang. Makanya coba teliti. Yang enggak boleh itu setelah puasa Ramadan kita jadi begini nih. Apalagi sampai nyungsep, blok gitu, aduh, bahaya. Bahaya, asli bahaya. Saya mengajak diri saya dan pemirsa semua mengoreksi betul lipatan-lipatan peristiwa yang terjadi di bulan puasa yang sekarang. 4 hari yang udah kita lewati, bagaimana tuh? Anak saya laporan semalam si Wirda. Malam pas siang ya? Siang. Dia bilang, kakak udah selesai baca Quran. Dia bilang, yang bener kak? Iya, udah baca Qulhu 3 kali. Iya benar. Benar-benar. Nama anak pinter, saya bilang. Itu namanya anak pinter. Ayat 3 ya, ayat 4 kita lihat. Ayat 4-nya kita lihat. Nah, lihat dari ujung ayat 4-nya nih. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Lihat. Yang keempat, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib nih. Maka yang berikutnya adalah wa may yattaqillaha, apa nih tadi? Ia ja'al lahu min amrihi yusra. Ia ja'al lahu min amrihi yusra. Asik nih. Di sini ya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika umul muflihun. Kita turunin sebentar ya. Ini tadi yang pertama, kita dapat petunjuk, hidup kita enggak gelap. Barangkali tidak selesai di tahun ini, tapi gradasi juga terjadi. 2009 cuman bayangan, 2010 ada hasil 10%, 2011 ada hasil 20%. 2012 ada hasil 30% seterusnya. Ini namanya ada peningkatan. Jangan sebaliknya, makin gelap terus bantet. Yang begini enggak boleh nih. Harus ada petunjuk, makin lama hidup kita makin terang. Wa ulaika humul muflihun, ujungnya kita jadi bahagia. Bisa enggak orang yang punya masalah dia bahagia hidupnya? Bisa enggak? Bisa gak? Bisa banget. Sebaliknya, jangan salah, banyak orang-orang yang gak punya masalah juga gak bahagia hidupnya. Dia mengalami misalkan disorientasi, mengalami kegalauan hidup, dia mau ngapain? Nih, yang pertama. Terus apa tadi yang kedua? Ini diambil dari Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Terus yang tadi, at-talak. Kalau at-talak apa tadi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian yang barusan, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan bikin kemudahan di setiap urusannya. Pokoknya enteng aja. Habis belum puasa mau ngawinin anak, ada aja jalannya. Habis puasa pengen buka warung, ada aja jalannya. Paham tuh? Mau jual apa? Mudah. Mau jual apa? Enteng. Mau jual apa? Ringan. Mau nyekolahin anak, gak ada pusingnya. Tuh, dia. Shortcutnya belum puasa nih, cakep banget. Dan emang ketika berpuasa itu kan terkandung segala macam rupa ya. Selama belum puasa, kita deket sama Allah. Bukan cuman dari mulai kita nahan sampai bukanya aja, enggak. All day. Sepanjang hari kita jadi gampang dekat sama Allah. Kita lihat, masih ada nih di ayat 5-nya nih, kita lihat. Nah, nih. وَمَا يَتَكِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْزِمْ لَهُ أَجْرَ. Cakep. Lihat, perhatikan saya lagi. يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. Allah akan kuburin dia punya dosa-dosa. Cakep. Yang mentakan bikin dosa kita, mentakan bikin rezeki kita kehalang kan sebenarnya dosa. Jadi bantet tuh urusan. Kita syirik sama Allah, apalagi tuh. Doraka orang tua, syirik sama Allah, ninggalin sholat, doraka orang tua, zina. Ada orang nih datang nih saya, dia komplain. Ustaz, 3 minggu sudah saya hitung dari saya sedekah motor saya satu-satunya. Mana yang gak muncul? Apanya yang gak muncul? Coba tuh di depan berisik banget tuh. Woi. Berisik gangguin orang ngaji aja nih. Nilai ngaji nih udah nyaur doang sholat subuhnya kagak. Iya bener nih anak-anak nih ikut program sahur tadi sholat kagak. Gangguin orang aja nih. Mumpung lagi di TV nih biar pada tahu depan pada ribut. Iya, dari tadi saya liatin kita sholat cekakak cekikik. Ngapain gue lagu, kapan lagi gue bisa ngomel di TV. Emang perhatiin tuh anak-anak tuh. Kalau emang ikut nyaur kasih kain, kasih peci. Ikut program nyaur, nyaurnya doang dapatnya. Sholatnya enggak. Bapak ibu kalau jadi orang tua mesti ngomel kayak saya begini. Kalau jadi abang mesti ngomel kayak saya begini. Iya, jangan cuma ngomel anak gak belajar, anak gak sekolah, tapi ngomel lah anak gak sholat, anak gak ngaji. Gak demen sih sama begitu, ada anak muda begitu. Ikut program sahur. Tapi masjid di Anida, di TPI, dia kagak. Orang jauh-jauh pada kemari. Kita terusin. Yukafir anhu sayyiatihi. Allah akan bikin kesalahan-kesalahan itu dihapus. Pernah gak dengar misalkan seorang direktur ngomong begini? Kalau kamu saya maafin, lalu kamu kerja lagi, bakal ngulangin gak? Lalu kita bilang, insya Allah enggak pak, baik, kalau gitu saya hapuskan. Nah ketika dihapuskan, kan balik lagi posisi-posisi tuh. Nah kayak begitulah. Wa yukaffir anhu sayyi'atihi. Terus kemudian, yang terakhir, menurut surah At-Talaq, wa yu'zim lahu ajra. Dan Allah bakal melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Ini dia. 1 miliar utang, kudu ada sedekah 100 juta. Enggak bisa. Sedekah kita paling 100 ribu, 200 ribu. Tapi wa yu'zim lahu ajra. Allah bikin lipat ganda, sehingga sedekahnya 100 ribu, seakan-akan kita bersedekah 100 juta, utang 1 miliar, ketutup. Barakallah. Kita terusin nanti setelah komersial break yang berikut ini. Mohon maaf, tadi saya agak ngomong-ngomong dikit sama anak muda depan ya. Ini memperhatikan SMS jemaah. Sayang-sayang sama saya ya. Kan tadi saya dibilang ya, waktu pas off air. Wah, saya tadi marah-marah, pasti ini ada komentar dari pemirsa. Bener nih. Ustaz, bulan puasa, sabar. Yeah. Ada lagi nih, kita lihat dari 021-990 sekian. Assalamualaikum Ustaz, emang banyak sekarang anak muda petantang-petenteng, pamer, apa nih? Motor orang tua pada nongkrong gak jelas, padahal masih minta uang ke orang tuanya. Kalau kayak gini yang salah siapa? Yang salah? Bisa jadi orang tuanya yang salah. Anak belum kuat dikasih dunia, dikasih dunia. Nah begitu juga itu Allah tuh. Allah bilang di dalam satu firman-Nya, nih begini bunyinya, la baghaw fil ard. Benarkah Allah pelit kepada kalian semua? Benarkah Allah kikir terhadap karunia-Nya? Enggak. Sebab Allah yang Maha tahu kalau kemudian kita dikasih, ada sebagian di antara kita yang begitu dikasih la baghaw fil ard. Dia jadi belagu. Jadi sombong, jadi turaka, jadi melampaui batas. Nah, orang tua itu kepada anak mesti juga perhatiin, kalau memang anak belum siap pakai motor, kasih sepeda. Kalau belum siap pakai sepeda, buat dia jalan kaki. Ini enggak. Orang-orang tua sekarang emang banyak yang memanjakan anak-anaknya. Ya. Nah, ada lagi nih. Ustaz, mukanya kenapa? Iya, mukanya kenapa emang? Mukanya ini lagi dibekam. Jadi kemarin saya botakin, kan besok mau umroh. Udah lah, botakin dulu. Kita dibekam nih pala. Ini kalau saya buka nih, ada anuan nih pitaknya 3. Ya, sama jidat 2. Nah, ini kemarin buat sinusnya juga. Nah, ini bekam ala Rasulullah ya, mudah-mudahan sehat. Ya, silakan pemirsa yang menelpon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak, silakan. Dengan pada ayatnya dibuat ceper. Iya Pak. Iya, mau nanya nih Pak. Iya silakan. Emang kalau kita ngaji anak jalanan itu ada peraturan itunya Pak? Kalau ngaji gimana? Kalau kita ngaji ini apa ngaji anak anak jalanan sodako gitu? Emang nggak boleh sekarang? Oh, ngasih sodako anak di jalanan? Yang bilang nggak boleh siapa ya, Pak? Kan pemerintah kan ada perdanya katanya. Iya benar. Iya benar. Nah sekarang menurut Bapak gimana tuh? Ya kata SRE ya, kalau kita punya duit ya, kalau kita mau sedekah aja. Kalau kita punya duit kita kasih aja iya. Iya. Iya benar. Iya kalau punya duit makasih aja nggak apa-apa. Iya. Tapi mudah-mudahan Bapak nggak ngalamin ya, anak Bapak itu dagang es kayak saya di terminal. Mudah-mudahan anak Bapak gak ngalamin jadi anaknya orang lain yang dagang koran di Tomang. Oke? Mudah-mudahan Bapak dan seluruh pemirsa yang menganggap memberi kepada mereka itu di pinggir jalan itu adalah sebuah kebaikan. Mudah-mudahan gak ngalamin anak Bapak itu menjadi tukang koran di perempatan Matraman. Kebayang gak kira-kira? Kita nih dagang es nih. Dari abis subuh nih. Sampai jam 8 pagi, sampai jam 10 pagi. Kita baru megang 2 lembaran 1000 perak. Alias 2000. Tapi mata kita nih yang dagang es, ngelihat mereka-mereka yang nabang begini doang, tiba-tiba dapat duit. Saya sih enggak nyalain, enggak ngebenerin, silakan aja gitu dikira-kira. Tiba-tiba ngelihat tuh yang modelnya kayak begitu, nabang doang begini 100.000, apalagi lagi bulan puasa begini nih. Orang pelomba-lomba ngasih, subhanallah, pindah tuh profesi. Kalau udah kayak begitu, coba yang mancing-mancing jadi peminta-minta siapa? Kita-kita orang juga. Terus ya, kalau emang mau ngasih juga, panggil tukang koran. Bang, sini. koran nih, koran apa-apa, korannya nikmat sedekah, emang ada tuh. Berapa duit di koran? Abis gue gak boleh nyebut nama koran ini. 3.500 ya, baik, ini uangnya 10.000, kembaliannya pak, sudah, buat kamu. Itu lebih aula tuh, lebih utama tuh. Sebab dia, aduh kadang-kadang, tapi ya kita gak boleh suzon juga. Cuman ya dari mana judulnya gitu, orang-orang kayak begitu datang pada. Kalau gak ada makelarnya, gak ada yang, coba deh, kan saya ini selama jadi ustad ya, kita kayak kalong nih orang nih. Orang lain tidur, kita baru pulang, Ji. Jam 2 pagi. Karena kita, jam 2 pagi tuh kalau kita turun di perempatan Tomang, lewat Matraman, itu suka ada orang lagi balut-balut kaki, gitu. Cocol-cocol pakai apa namanya, supaya darah gimana gitu ya. Tapi itu ya hak situlah, situ yang punya duit kan. Tapi kenapa perda itu jadi muncul? Sebab berdasarkan dia fatwa nanya juga sama MUI, nanya juga sama ulama. Apa dalil yang dipakainya? Dalil usul fikih juga. Kesatu saya boleh sebutin, sedekah sunnah apa wajib? Sunnah. Ngejaga ketertiban sunnah apa wajib? Oh jadi bingung. Wajib. Gak bisa yang sunnah ngalahin yang wajib. Terus yang kedua, mana yang lebih utama? Menarik masalah apa menutup mafsadat? Menutup madarat. Daripada narik masalah, menutup madarat itu lebih utama. Silakan, ada yang telepon lagi? Mangga. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Pak Joko Suda dari Surabaya, Pak Ustaz. Ya, assalamualaikum Pak Haji. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan, kalau andaikan saya hutang, apakah saya hutang itu juga disedekahkan, Pak Ustaz? Apa tuh? Kalau saya hutang, apakah hasilnya hutang saya itu juga disedekahkan, Pak? Oh iya, iya, iya. Baik, baik. Kalau saya berhutang, apakah yang dihutangkan itu, apakah yang kita ngutang itu disedekahkan juga atau tidak? Ya, kemarin tuh kita sudah bahas sedikit ya. Saya kemarin kan ngomong begini ya, hitung bulan puasa ini sampai Ramadan, sampai apa? Syawal ya, sampai Lebaran, sorry. Ini berapa duit kebutuhannya? Lalu ketemu angka katakanlah 5 juta. Nah sampai sini saya bilang nih sama orang-orang, daripada ngutang 5 juta sama orang lain, mendingan ngutang aja sebelumnya Lebaran, sebelumnya puasa itu 500 ribu. Sedekahin nih duit 500 ribu, nanti jadi 5 juta. Kita gak perlu ngutang 5 juta. Sampai di sini kan saya kasih tahu, banyak orang gak setuju. Orang bilang, Ustaz kok ngajarin ngutang buat sedekah? Saya nawarin, mendingan mana saya ngajarin utang 500 ribu buat sedekah, lalu si miskin ini tidak berhutang yang 5 juta, atau dia tidak melakukan ini, lalu dia berhutang 5 juta. Sebab saya bilang nyatanya, kita tahan-tahan juga, orang miskinnya pasti ngutang juga kadang-kadang gitu. Betul gak? Mana sih ada enaknya sih, ngelihat orang lain punya anak, udah pada beli baju, anak kita enggak, lalu anak kita terus aja. Sampai ada orang yang redo bukan cuma ngutang loh, tapi nyolong. Betul loh pak. Makanya tuh, kalau belum puasa nih, kenapa kita disuruh banyak-banyak ngelihat orang lain? Bep, jangan sampai kita puasa malah jadi lapar hati. Puasa jadi lapar hati. Termasuk yang pada pergi haji, pergi umroh, itu bisa lapar hati tuh. Koper beranak sampai 5-6 biji gitu. Kalau beranaknya buat orang lain, cakep. Tapi kalau beranaknya buat diri sendiri, ini disebutnya lapar hati. Nah, apakah Ustaz Yusuf Mansur dan kita semua nikmatnya sedekah ini ngajarin orang berhutang? Toh, enggak begitu. Saya bilang utang ini bagi empat. Bagi empat bagaimana Ustaz? 125 ribu cari lewat sholat duha. Ya? 125 ribu cari lewat sholat tahajud. 125 ribu lagi cari lewat mahabbah sama orang tua dan lain-lainnya. sehingga ngutangnya itu 125 ribu saja barangkali begitu. 125 ribu ini juga gak terlalu gini loh, kan kita kan ngajarin orang miskin berhutang tuh belum titik, masih koma. Lihat komposisi ini, ketika kita mengajarkan orang-orang yang gak punya duit untuk berhutang 125 ribu, kita kasih tahu ada jalan lain supaya enggak juga ngutang. Gimana jalannya? Kasih tahu aja orang-orang yang punya duit ladang amal. Umpama ada anak yatim, ya, di ujung gang. Kita kasih tahu orang-orang, saya mau silaturahmi ke ibu itu punya anak yatim, mau nitip enggak? Lalu orang-orang nitip, ada yang cemban, ya, ada yang noban, 10 ribu, 20 ribu, ada yang 50 ribu. Lalu duit sedekah mereka genap 150 ribu. Khalas. Sedekah orang lain jadi sedekah kita. Betul enggak? Berdasarkan surah An-Nisa ayat 85. Sehingga lewat komposisi ini, enggak perlu tuh orang miskin itu berhutang. Jadi jangan sepotong-sepotong nih nyerepnya. Nah, pada teori ini saya sering mengatakan kepada orang-orang yang sudah terlanjur berhutang, bagaimana? Ini kita udah ngutang nih 100 juta. Ya sama teorinya. 4 10 juta. Tapi 10 juta ini kalau enggak kuat lewat sedekah, bagi-bagi. Ada dari tahajud, ada dari sedekah, ada dari bangun apa? Duha, ada dari puasa Senin Kamis, puasa Daud, ada dari baca Al-Qur'an, ada dari mahabbah mahabbah. Bagi-bagi pecah-pecah. Atau menjadi saluran derma, ajak orang keliling ke panti asuhan, ada yang begini, ada yang begitu, tiba-tiba ngumpul di 10 juta, selesai. Ya, buat bapak yang sudah terlanjur berutang, apakah sedekah itu dari utang? Saya kira sebagai cara cerdas, iya juga. Cara cerdas, saya misalkan di sini ada pedagang nih, dia ngutang nih 250 juta. Ini kan mulangin duit 250 juta puyeng ya. Puyeng banget. Gimana caranya? Potong dulu 25 juta. Potong 25 juta, nanti yang 25 juta ini yang bekerja membayarkan hutang yang 250 juta. Sehingga secara langsung saya bilang kepada orang-orang yang pada berhutang dan mau sedekah di depan, dengan cara begini Anda sudah untung di muka 225 juta. Tapi ingat, berhutang itu kan sesuatu yang sama Rasulullah itu ditakutkan itu. Kalau bisa jangan pengutang. Rasulullah ya nyuruh kita kaya itu dengan cara apa coba? Pergi ke pasar. Cari pasar, bukan cari utangan. Insya Allah pemirsa, kita masih ada waktu buat mengaji besok hari Rabu. Mudah-mudahan kajian kita ini bisa menemani saudara-saudara semua nyawur, imsak, dan ngaji sambil ngabuburit menjelang maghrib. Jauh banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuatkan kami ya Rabb. Kuatkan fisik kami, kuatkan hati kami, kuatkan pikiran kami, kuatkan seluruh panca indera kami, supaya kami bisa kuat berpuasa, menawan hawa nafsu, melawan juga rasa lapar, dan berakhir dengan kemenangan sebagai derajat orang-orang yang bertakwa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alih, walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Ustaz Albar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai insan-insan yang beriman, bertakwalah kau kepada Allah dan jadilah kau bersama dengan orang-orang yang selalu berkata jujur. Ada sebuah cerita singkat, seorang anak tidak berpamitan kepada ibunya, dia ingin menuntut ilmu. Lalu ibunya berpesan kepadanya, nak, bawalah uang ini 1 juta. Dan di sepanjang jalan dan dimanapun kau berada, janganlah kau berkata dusta dan bohong. Lalu anak ini mengikuti wasiat seorang ibunya, berjalanlah dia. Ketika di tengah jalan, anak ini dirampok. Lalu sang rampok itu berkata kepada dia, hai anak kecil, kau bawa apa? Aku bawa 1 juta di sakuku. Lalu si rampok itu ketawa terbahak-bahak, apa iya anak kecil seperti engkau bawa uang 1 juta? Betul Tuhan, aku bawa uang 1 juta. Sudahlah kau jangan bergurau kepadaku. Silakan kau pergi, aku nunggu mangsa yang berikutnya. Sepanjang jalan si anak ini berpikir, subhanallah, wasiat ibunya membawa keselamatan bagi dia. Jiwanya selamat, hartanya juga selamat. Itulah sebuah kemuliaan kejujuran. Kejujuran berperan cermin dari ketakwaan, dan takwa hasil dari ibadah puasa kita. Semoga ibadah kita berkeberkahan buat kita semua. Insyaallah kita jumpa lagi besok 5:30 sampai 6:30. Dan bagi pemirsa yang ingin gabung, silahkan. Dan setelah ini, jangan lewatkan lintas pagi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.